kita berpisah. Risau di batin ndak kunjung sudah. Usang dicari sianan salah. Biar kini ko denai mengalah. Padulah mau bertahan. Ndak kabarkah sudah berpisah. Risau di batin ndak kunjung sudah. Usah dicari sianan salah. Biar kini ko denai mengalah. Padulah mobat apakah sudah. Jodoh.